Yahya, pasala apa? Nasaading mi to parisi kumua, labi buda tau na jio puang isa na turu i, na ia ton turu nabi Yahya. Sitongan na teda na puang isa jio tau, apa anak gurun nari? Na ia to naisen mi puang isa kumua nasaading mi to parisi jo, salai mi tana Yudea, na polere tana Galilea. Apalan kalingkan na puang isa re tana Galilea, lan nolalako ri tana Samaria. Agi-agi tate 52, ratu mila komesa kota jo tana Samaria, di sanga sikar, sianda padang na Yakub, tomang kamu natawan anak kana aton na anu, to di sanga Yusuf. Den bubun na Yakub jio. Gajobo jo ipung isa lumingka tang Allah, na cuma dokko jio saadena jo bubun. Na taapataru tamal kota to anak burun na nalli kande. Ratu mi mesa to baine to Samaria lamewai. Na kuwa puang isang kuan ni. Indo, wading ra kamu benna wai laku iso. Jangahi jo baine, sanga to Yahudi na to Samaria teeda na si sumuan. Ya mo jo anak kuwa kumua. Oh, na to Yahudi ki, na to Samaria na, anta petaray na wai di iso. Mebali mi puang isa na kuwa. Teeda mo isen ni to barakaan na puang Allah Ta'ala. Na teeda to'o mu isen kumua, indara ATM peta aray ko way di iso. Ya kela mu isen ni, iko pole ra lam peta ada way lako aku, ang kuben ko way mga patuo. Na kuwa jo bayin ng kuwan ni? Puang, na pole umbalatan ni nampai jo way mga patuo. Na teeda siyok taampui, an naliwa mandalan te bubun. Iya te bubun natawankan tojoloki Yakub ton na anu. Namoy iya, woy lantoda main te bubun na iso, sola anakana na patuan na. Tasanga raka labi majauki na iya jo tojoloki Yakub. Mebali ni puang isa na kuwa. Ya toton niso ite e woy bubun, lama wakyo na pa iya. Apa iya toton niso ito woy laku pangaben, te dalalo mo na lama wakke. Sanga iya jo away laku benni, lamin jaji susi kalimbua tang mate lan kalena, nalolong mesun benni katuan melo te eda cappa'na. Nakua jo obay ning kuan ni. Puang, taben na tuwai, na te eda mo kumawakke, nadanggi ikuratu punala siyo kuwain te. Nakua puang isang kuan ni. Male mo kon tambay ito balimu, muratus solan nin te. Mebali nakua. Teeda aku balingku. Nakua puang isa. Tongan tu ukadammu kumua teeda balimmu. Pelima mo kobotting. Naya tomuane musolan teetoo. Tangia balimmu. Jaji tongan to kadammu. Nakua jawabai ningkuan ni. Puang. Kukanasa mo teeto. Kumua nabiki. Ia toto joloki sompa puang Allah Ta'ala. Jaun te buntu. Apa mikua kamu toto Yahudi. Jauh di kota Yerusalem, tonani tau mas sompa. Nakua puang isang kuan ni. Indo, katapa ina. Laden watunna ya to tau sompa ambe, teedan na jauh mandan te buntu. Teeda to'o, na jauh manda kota Yerusalem. Kamu toto Samaria, sompa apa teeda misen ni? Na iya to kami to Yahudi, sompa kan to apa ki isen? Na sabak iya to tomang pasalama, pole jori mai to Yahudi. Apa na dete mi wattunna, na wattunna mo te eto'o to kumua, pangapatuju polejo may roh Allah Ta'ala lako tau, anna te eda nasala ke sompai ambe, sangayamo to susi jo'o na pumasannang. Kuasan na mandara roh Allah Ta'ala, na waaring tau sompa puang Allah Ta'ala, situru katongananna, nasaba roh to puang Allah Ta'ala. Na kuwa mo jo'o baine lako puang isa, kuisen kumua la ratu ito raja mang pasalama to disanga almase. Na iya ke ratu mi, ya mumpamanasan ngasang ki to sinin na apa. Na kuwa puang isang kuan ni. Na aku motee to musipangkadan. Iya jo watu, ratu mi to anak gurun na polen nalikande. Na si jangarang kita ito puang isa si pangkada jo obaine. Apa te edabangi moi mesa mekutana lako jobaine kumua? Apa ra para lumi indo? Batu mekutana lako puang isa kumua? Siapa rita si pangkada jobaine? Napatorro ibusunna jobaine? Napole la kokota ampauan itu tau jio na kuah. Male komungkitai, den taun tu jio, naisen ngasang sininna, to apa mangkam hukupu gau. Batu tangnya moraya jo, to raja mang pasalama. Mesunmi te la kotau lan mai kota, na male la kotonani puang isa. Ia jo watu na tambai mi anak gurunna to puang isa na kuah. Guru, takumande mo. Apa mebali puang isa na kuwa? Den kandeku to te eda misen ni. Mang pamula mi to anak gurunna si kutana tana na kuwa. Den raka tau mbawan ni kinande. Na kuwa omo puang isa. Ia to kandeku yamo tontur upak keloran na puang Allah Ta'ala ang kumangkai to ito jaman naswanna. Mi kuwa patanga bulan pi namane peparean. Apa kukuan kamu? Kitari. Siririan moto uma sadialah dipeparei. Ia toto mepare mang pamula min tarima basena anna wading pada masannang toto mantanan sola toto mepare. Ia to apa na peparei yamo toton tarima katuan melo teeda cappaana. Tongan tee sambenan kada toku mua lain toto mantanan na lain toto mepare. Kuswa kamu malem peparei joo uma totang mikabu ojoi to lain mang jama jio na kamu ntarima itu aselena. Buda to samare lanjo kota mematappa ala kupuang isa. Na sabakadan na jo obaine kumua. Na pawangasan na sininna to apa mangka mo kupogauk. Ia ton na sitamu mo tu la koto samaria na puang isa. Na petaday anatorro pasola. Jaji toruna pijio duang bongi. Labi buda patotau matappa. Na sabapang ajahna. Na kuwa tu la kotaung kuan ni jo obaine. Matappa mo kante eto o, tangnya ia manda to kadammu lako kami, apa kisading mo kami to pangacahna, na keiseng kumua ia mom pasalama tolino. Duang bongi toro puang isa jo tanah Samaria, namanem pataru kalingkan nare tanah Galilea. Denia na paui puang isa na kuah. Teeda payana den nabi dikasiri ijio kampongna. Ia to naratu mo re tanah Galilea. Masanang ito tau jion tarimai, sanga jauhi kota Yerusalem solangasan tonna pangramian Pasca, anna kita ngasan ni to apa na pugauk puang isa. Pole-pole ni puang isa laku kota Kana, jio tanah Galilea, tonanimpu penanggoro wai. Den mesa temang parenta, jio kota Kapernaum si kandopti kota Kana, masaki anak Kana. Ia tonasading mi jio temang parenta kumua, ratu pole mupuang isa jio mai tanah Yudea. Male mimpisitamui nami tak ada tulung. Na male do kota Kapernaum pamalaga hijau anak Kana tola matemandamo. Na kuwa puang isa angkuan ni jio temang parenta. Ia ke teeda mi kita tanda me janggaran, teeda mi matappa. Me bali jio temang parenta na kuwa. Oh puang, madoi kidika male. Tak bulu teh dauna panamate jo anak aku. Na kuwa mo puang isa lako. Pole moko, malagah mito anak kamu. Na katapai jo tau to kadan na puang isa na pole. Mang tangalalan mi pole lako bolana. Na tamui mi kaunanna na pawan ni na kuwa. Malagah mito anak kata. Me kutanai jo tamang parenta na kuwa. Tate pirara nama mula teh dan nama kula kalena. Mebali ina kuwa. Sangbo, agi-agi takte mesa. Na ingaram yang be na kumua. Ya mojo watu na kuan ni puang isa kumua. Malaga mi to anak kamu. Mematappa mi sintong repukona. Ya mojo tanda me jangaran mang penduan. Na pogauk puang isa jo tanah Galilea. Mangkan na pole jo mai tanah Yudea.